Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita yang harus dan senantiasa kita ingat bahwa kenikmatan tersebut semata-mata datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Demikian pula ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan yang terus dan terus harus selalu kita ingat yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah." Bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai daripadanya, yakni nikmat berupa kesehatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Begitu pula nikmat al-farah, kesempatan, waktu luang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadanya. Begitu banyak manusia yang lalai daripadanya. Mungkin sebagian manusia baru tersadar betapa berharganya nikmat berupa kesehatan tatkala datang kepadanya ya, rasa sakit menimpa kepadanya, sakit yang mengharuskan dirinya terbaring di tempat tidur atau bahkan harus terbaring di rumah sakit misalnya. Dia baru merasakan betapa berharganya nikmat sehat. Demikian pula waktu luang, kesempatan, yuhain fidin rahimani wa rahimakumullah. Sejenak mungkin nikmat ini kita lihat sekeliling kita begitu banyak kaum muslimin, kaum mukminin di sekitar kita, namun sungguh kita menyaksikan betapa sedikitnya orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu, kesempatan yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan waktu tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu sungguh benar sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh banyak manusia yang lalai daripadanya dua kenikmatan ini, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Banyak manusia yang lalai dengan kesehatan yang Allah berikan, dia gunakan justru untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru dia gunakan untuk berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak manusia yang lalai tatkala diberi kesempatan nikmat waktu, dia gunakan justru untuk berbuat kemaksiatan, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan dengan apa yang kita kerjakan di kesempatan malam hari ini sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan dan waktu luang, kesempatan, sehingga kita bisa gunakan kenikmatan tersebut untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal saleh, memperbanyak amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan mempertemukan kita di suatu majelis yang mulia. Ya, mudah-mudahan majelis kita di kesempatan malam hari ini jadi majelis yang bermanfaat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menyambung apa yang pernah kita bahas pada sebelumnya, bahwa kita telah sama-sama belajar mengenai apa itu at-taubah, bab yang berkaitan dengan at-taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa dan kesalahan. Telah disabdakan, sedikit kita mengulang pelajaran yang telah kita sama-sama belajar daripadanya, bahwasanya setiap manusia pasti dan pasti kita semuanya terjatuh dalam sebuah kesalahan, jatuh dalam sebuah dosa dan kemaksiatan. Maka yang wajib bagi kita semuanya tatkala terjatuh dalam sebuah dosa dan kemaksiatan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita lewati apa itu definisi at-taubah, definisi taubat. Masih ingat murojaah? At-taubah, telah kita sampaikan bahwa at-taubah secara bahasa apa? Ar-ruju'u. Secara bahasa kembali. Adapun secara istilah, definisi taubat yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Ada yang masih ingat? Masih mencatat? Abu? Ya. Ar-ruju'u an ma'siyatillahi ila ta'ati. Seorang itu kembali dari perbuatan dia berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali berbuat apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu definisi yang paling mudah untuk kita pahami. Yang namanya taubat, kembali kepada ketaatan. Jadinya jatuh dalam sebuah dosa kemaksiatan, dia kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sebutkan ada 5 syarat yang dengannya misalnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada 5. Ada 5. Masih ingat ya? Yang pertama ya, ikhlas. Yang pertama al-ikhlas. Seorang yang bertaubat harus didasari dalam jiwanya, dirinya, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya dalam perkara taubat, seluruh ibadah yang kita kerjakan harus kita dasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya termasuk syarat diterimanya apa? Amal ibadah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. La riya'an wala sum'atan. Bukan karena kita ingin riya dilihat orang, bukan karena ingin didengar orang atau ingin dipuji oleh orang. Namun kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua? Lanjut. Ya, an-nadam. An-nadam menyesali perbuatan dosa dan kemaksiatan yang telah dia perbuat. Ini merupakan syarat ya dengannya niscaya akan diterima taubat seorang hamba. Ya. Yang ketiga? Ya. Al-ikhla'u, berlepas diri ya dari dosa dan kemaksiatan yang dia terjatuh padanya. Ya. Dia berlepas diri, meninggalkan dosa dan kesalahan yang dia perbuat. Namanya orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya, dia tinggalkan dosa dan kemaksiatan yang dia terjatuh di dalamnya. Terus berapa? 4. Ya. Al-azmu. Ya. Dia berazam, mempunyai tekad yang kuat agar tidak mengulangi perbuatan dosa dan kemaksiatan yang diperbuat. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, seorang yang bertobat harus ada dalam jiwanya, niatannya itu juga mempunyai azam, tekad yang kuat agar tidak kembali terjatuh dalam dosa, kesalahan, kemaksiatan yang pernah dia terjatuh di dalamnya. Jangan sampai seorang bertobat namun terbesit dalam hatinya suatu saat akan melakukan lagi. Ya. Kata saya lah atas yang seperti ini tidak sah tobatnya. Ya. Yang dicontohkan oleh Syekh, misalnya seorang yang misalnya dia memulai harta kekayaan, ya, mulai harta kekayaan, dia gunakan harta itu untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk minum minuman khamar misalnya, untuk berzina. Ya. Dosa dan maksiatan. Ya. Ya. Mungkin Allah uji dia dengan hartanya habis misalnya. Dah enggak bisa lagi berbuat kemaksiatan dan dosa karena hartanya habis. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam jiwanya, dalam hatinya terbesit nanti kalau punya uang maksiat lagi, ya misal, mayam bahila atasmu, latasih kata Syekh, makanya demikian, ya, ya. Dasar taubatnya harus dia punyai, ya, dasar di dalam dirinya keinginan yang kuat, tekad yang kuat agar tidak kembali terjatuh dalam dosa tersebut, ya. Tatkala suatu saat mungkin setelah dia berusaha dengan kuat tiba-tiba terjatuh lagi misalnya, lain perkaranya. Dia kembali lagi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting usaha kita menjaga, menyetekat yang kuat, sungguh-sungguh menjaga diri kita agar tidak terjatuh dalam dosa tersebut. Ya, yang kelima terakhir. Ya. dilakukan pada waktu yang masih diterimanya apa? Taubat. Taubat, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kemaksiatan yang kita perbuat bisa diterima selama masih diterimanya, ya. Masih ada waktu untuk diterimanya taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama, dari setiap manusia individu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba, ya, masing-masing hamba. Yang pertama, dari sisi, ya, selama, ya, kematian belum mendatanginya, ajal belum menjemput dirinya. Selama dia masih hidup, ajal belum menjemput dirinya, masih memungkinkan baginya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih memungkinkan baginya akan diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sisi yang kedua, ya, sebelum datangnya hari kiamat, ya, sebelum datangnya hari kiamat, ya, maka masih diterima taubat seorang hamba. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijrah, la tanqati'u taubah hatta tanqati'a al hijrah. Wala tanqati'u al hijrah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Bahwa taubat itu akan senantiasa masih diterima, ya. Sebagaimana kewajiban seorang untuk berhijrah, tidak terputus kewajiban berhijrah sampai terputusnya kewajiban bertaubat. La tanqati'u al-hijrah hatta tanqati'a taubah. Tidak terputus kewajiban seorang untuk berhijrah. Hijrah itu berpindah, intikal min baladi syirk atau min baladil kufar ila baladil Islam. Seorang berpindah dari negeri kafiran menuju negeri Islam, negeri yang penuh dengan kesyirikan, negeri yang penuh dengan apa? Islaman, tauhid. Ya, itu mana hijrah. Kewajiban seorang berhijrah tidak terputus sampai terputusnya kewajiban bertaubat. Dan kewajiban bertaubat tidak terputus sampai matahari itu terbit dari arah terbenamnya, yang menandakan datanya hari kiamat. Selama itu belum terjadi, maka masih memungkinkan baginya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana telah kita kisahkan kemarin tentang kisah seorang yang telah membunuh berapa? 99 tambah 1, ya. Lengkap 100 jiwa. Namun dia memiliki tekad yang kuat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan yang Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Selama ajal belum menjemput dirinya, selama belum datangnya hari kiamat. Ya. Maka itulah makna, ya, taubatlah sebelum terlambat, yaitu sebelum ajal menjemput, sebelum datangnya hari kiamat. Naam, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka menyambung apa yang telah kita bahas di kesempatan lalu. Namun sebelumnya kita awali majelis kita di kesempatan malam hari ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari sahabat yang mulia, disebutkan an Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, wa qala hadisun hasan. Fi ba'din nusah hasanun sahihun. Hadis ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah pada hadis yang ke-18. Di mana datang riwayat hadis dari sahabat Abu Dzar. Abu Dzar namanya Jundub bin Junadah. Dan Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, wasanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa'ad bis sayyiatal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek yang engkau perbuat dengan perbuatan yang baik, ya, tamhuha, niscaya perbuatan baik itu akan menghapuskan perbuatan jelek yang telah kita kerjakan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulilah manusia dengan akhlak pergaulan yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadifidin rahimani wa rahimakumullah. Diterangkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah berkaitan dengan hadis ini. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta. Makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Ai ittaqihi fil khulwati kama tattaqihi fil jalwah fi hadratin nas. Maknanya, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala fil khulwah, dalam keadaan bersendiri. Tidak ada orang yang bersamamu, tidak ada orang yang melihatmu. Mungkin bersendirian di dalam sebuah gedung, sebuah kamar. Enggak ada yang melihat kita, enggak ada yang bersama kita. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama tattaqihi fil jalwah. Sebagaimana engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fil jalwah, dalam keadaan yang ramai, berkumpul padanya orang. Di kisarmu banyak orang. Engkau menjaga diri, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi hadratin nas, dengan kehadiran manusia, di hadapan manusia. Jangan sampai ketakwaan kita hanya tatkala sebatas ya di hadapan manusia, tatkala di kerumunan manusia, tatkala dilihat manusia kita bisa bertakwa. Namun walinya dibilang tatkala dalam kesendirian, tidak ada yang melihat, tidak ada menyaksikan, justru kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi nasihat bagi kita semuanya, bagi diri kami dan juga kita semuanya, agar kita merenungi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaqihi fi sa'iril amkinah wal azminah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari dalam setiap ya waktu, di seluruh tempat dan setiap waktu, dimanapun kita berada, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kita di negeri kita, di tempat tinggal kita, atau di luar daerah kita, di luar pulau atau bahkan luar negara, dimanapun kita berada, jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wal azminah, dan kapanpun waktunya. Senantiasa kita menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yu'inu 'ala at-taqwa istihdaruhu istighfaru anna Allah taala muttali'un 'ala al-'abdi fi sa'iri ahwalihi. dan termasuk sebab ya, yang bisa menolong seorang agar senantiasa dia bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, istihdharu annallaha ta'ala muttali'un 'alal 'abdi, bahwasanya kita meyakini, menghadirkan dalam jiwa kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa ya, mengetahui, melihat hambanya dalam setiap keadaan dirinya. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala lazat yang maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar setiap keadaan kita, perbuatan kita, tutur kata kita. Dengan itu nih saya akan tumbuh rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ihwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana definisi takwa yang paling mencakup ya, disebutkan oleh Talq bin Habib bahwa at-taqwa an ta'mala ta'atallah ala nurin minallah tarju thawaballah. Yang namanya takwa itu seseorang dia mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ala nurin minallah, dengan ilmu, bimbingan, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, tarju thawaballah. Yang dia melakukannya itu mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah, ya, takhafu 'iqaballah. Dan juga dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu adalah nur, dia meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu, takhafu 'iqaballah, karena dia merasa takut dari azab, hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu akan menjaga diri seseorang. Dengan itu kita akan terjaga dari setiap dosa dan kemaksiatan tatkala ketakwaan senantiasa ya, ada dalam diri kita. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, qala Allah taala, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabihum. Dalam surat Al-Mujadilah bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah terjadi pembicaraan rahasia dari tiga orang kecuali dialah Allah Subhanahu wa taala. Adalah yang keempat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat, mendengar, mengetahui keadaan hamba-hambanya. Walaupun seseorang membicarakan rahasia di antara tiga orang, dua orang, empat orang, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka bicarakan. Demikian ihwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa taqwa kalimatun wa jami'atun li fi'lil wajibat wa tarkil manhiyat. Maka taqwa adalah kalimat yang mencakup melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan larangan-larangan. Maka itulah definisi takwa yang ringkas kan, melakukan apa kewajiban dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan jelek yang kalian perbuat, segera kalian tutupi, ikuti dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan baik yang kita kerjakan, amal soleh yang kita kerjakan, itu akan menjadi sebab penghapus kesalahan yang telah kita perbuat. Aida fa'alta sayi'atan fastaghfirillah ta'ala minha waf'al ba'daha hasanatan tamhuha. Kata beliau, apabila engkau melakukan suatu kesalahan, maka segeralah engkau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan yang kita berbuat, atas dosa yang kita berbuat, atas kemaksiatan yang telah kita berbuat, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Waf'al ba'daha hasanatan tamhuha. Dan kerjakan setelahnya kebaikan-kebaikan, amal saleh, amal kebaikan yang niscaya dengannya akan menghapuskan segala kejelekan, kesalahan yang telah kita perbuat. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang mudah-mudahan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita pentingnya untuk kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segera tatkala kita melakukan suatu kesalahan, dosa, segera kita tutupi perbuatan tersebut dengan amal soleh, perbuatan kebaikan, kebajikan, yang niscaya itu akan menjadi sebab penghapus dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Nah, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah, inilah mengapa kita awali majelis kita di kesempatan malam ini dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan selanjutnya sabda beliau, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan perkolehlah manusia dengan akhlak, adab, dengan adab yang baik, perangai yang baik, perilaku yang baik. Maka kita memulai majelis kita dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengingatkan kepada kita bahwa amal kejelekan, kesalahan yang kita perbuat itu bisa terhapus dengan sebab amal-amal kebaikan yang kita perbuat, dengan sebab amal saleh yang kita perbuat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, wa admi sayyadal hasanat tamhuha, akan menjadi menghapus. Maka dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini, kita akan sama-sama belajar mengambil faedah bahwa amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba, amalan-amalan soleh yang akan menghapuskan dosa. Di antaranya ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, yang pertama adalah at-tauhid, amalan yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan yang kita telah perbuat adalah at-tauhid. Yang pertama adalah at-tauhid, sebagaimana datang dari hadis Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dalam hadis qudsi di mana Allah Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bani Adam innaka law ataitani bi kurabil ardi khotaya thumma lakitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu at-Tirmidzi. Ada pula hadisun hasanun sahih. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, Wahai anak Adam, manusia, sesungguhnya jikalau kamu mendatangiku biqorabil ardi khotaya, ya, dengan sepenuh bumi, ya, kesalahan, dosa. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan engkau mendatangiku, ya, tidak menyentuhkanku dengan sesuatu apapun. Dia seorang yang bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik. La ataituka bi qurabiha maghfiratan. Maka demikian pula Allah akan memberikan, mendatangkan kepadanya sepenuh bumi ampunan. Sebesar itu pula Allah SWT akan memberi ampunan kepadanya selama dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya selama orang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, dosa yang besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kan tiba Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa selainnya bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala apa? Kehendaki. Begitu besarnya dosa kesyirikan. Bahkan Allah SWT sebutkan, Allah tidak mengampuni dosa syirik, ataupun dosa-dosa selainnya dari kesyirikan itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang Allah SWT kehendaki akan diampuni dosa-dosa tersebut. Maka tidak ada jalan yang lain, kecuali dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jatuh dalam sebuah kesyirikan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa apa? Syirik. Dalam keadaan membawa dosa syirik. Yang syirik itu adalah termasuk dosa yang besar. Seorang berbuat syirik, dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak perkaranya. Mungkin seorang jatuh dalam kesyirikan berupa adzbah, menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih adalah bentuk perkara ibadah, adzbah. Termasuk bentuk ibadah adalah adzbah, menyembelih, berkurban. Maka tidak boleh seseorang meniatkan dalam kurbannya, sembelihannya itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Itu perbuatan syirik. Termasuk perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Maka ini perkara yang penting, amalan yang sangat penting, yang dengannya seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab tatkala seorang menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dosa kesyirikan pada dirinya, walaupun dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dosa sepenuh bumi. Bumi kan begitu besar, luas. Namun tatkala seorang hamba mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dosa sepenuh bumi, namun dia tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya sebesar itu pula Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan padanya. Maka ini amalan penting yang dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Pertama apa? At-tauhid. Dengan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai tambahan faedah, masa at-tauhid, tauhid ada berapa? Tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat. Apa maknanya masing-masing? Tauhid rububiyah, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari perbuatannya, af'alihi, kal khalq, seperti kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha menciptakan. Kita meyakini tidak ada yang menciptakan semuanya ini, alam semesta ini, langit, bumi, bintang, bulan, matahari, gunung-gunung selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid dalam sisi rububiyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini tidak ada yang memberi rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menghidupkan mematikan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah. Apa itu? Kita meyakini yang mana tauhid uluhiyah, an ta'budallah. Kita meyakini la ma'budah bihaqqin illallah. Kita meyakini tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak cukup seseorang mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Yang benar, la ma'budah bihaqqin illallah. Maknanya la ilallah, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Sungguh banyak sesembahan di dunia ini. Di sana ada orang yang menyembah pohon, ada orang yang menyembah patung, ada orang yang menyembah matahari, ada orang yang menyembah api. Waliyatubillah. Walhamdulillah, Allah berikan kepada kita nikmatul Islam, nikmatul tauhid. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang bertauhid, dia meyakini tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun sesembahan itu, maka kita meyakini adalah sesembahan yang batil. Sesembahan yang batil, segala sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Yang benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, tauhid asma was sifat. Kita meyakini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam sisi nama-nama, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Asmaul husna wa sifatul ulya, nama-nama yang indah, nama-nama yang bagus dan sifat yang maha tinggi. Demikian sebagai tambahan. Intinya, amalan yang dapat menghapuskan dosa, kesalahan yang kita buat adalah apa? At-tauhid. Dengan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah, kita meyakini tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, adalah tadi yang kita sebutkan, at-taqwa. Amalan yang dapat menghapuskan dosa dan kesalahan kita adalah at-taqwa. Dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Allahu dzul fadlil adzim. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang yang beriman, jikalau kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqana. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kalian furqana. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ayya yaj'al lakum ma tufarriquna bainal haqqi wal batil. Allah akan memberikan kemampuan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu maknanya. Dengan seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan pada dirinya, berikan kepadanya furqanan, mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. mampu membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Dengan takwa pula, kalau kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian. Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum. Demikian pula Allah akan mengampuni ya dosa-dosa kita. Dan Allah lah zat yang memiliki ya keutamaan yang agung. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kembali tadi mengingatkan pentingnya at-taqwa dalam diri kita. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan dimanapun kita berada, yang dengannya ya kata Allah Subhanahu wa taala akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita, ya, dihapusnya kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Bahkan disebut dalam ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Ya. Dalam setiap muqaddimah yang disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum. Di mana Allah SWT gandengkan, seru, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah oleh kalian ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum. Ya, dengan itu niscaya Allah SWT akan memperbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah SWT akan mengampuni ya dosa-dosa kalian. Ya, sungguh cukuplah. Ya, ini menjadi dalil bagi kita. Ya, hujjah ya dengan ketakwaan. Dengan amalan takwa, niscaya kita mengharapkan sebagai penghapus kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, dosa-dosa yang telah kita perbuat. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian amalan yang ketiga yang dengannya akan menjadi sebab dihapusnya kesalahan kita adalah mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'u sunnatin Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya, apa hujahnya? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Di mana Allah Subhanahu wa taala firmankan, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya yuhibbukumullah, akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dengan sebab apa? Kalian mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau, mengamalkan perintah beliau, ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dengannya akan menumbuhkan, Allah akan beri pahala baginya. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum. Nah, ini sahihnya. Allah SWT akan mengampuni dosa kalian. Allah akan memberi ampunan atas dosa-dosa yang telah kalian lakukan, kemaksiatan yang telah kalian lakukan, kesalahan yang akan yang telah kalian lakukan, dengan sebab ya seorang mengamalkan, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka hewan fidin rahimani wa rahimakumullah. Dengan ini pula mengingatkan kepada kita betapa nikmatnya seorang mendapatkan hidayah ittiba' sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. tatkala seorang mendapatkan hidayah bisa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengamalkan ajaran, ya, jejak yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meniti jalan Nabi dan para sahabatnya, ya, sungguh luar biasa. Ya. Mungkin kita akan melihat, ya, betapa banyak kaum muslimin, ya, Allah beri kenikmatan Islam. Kalau sejenak kita merenung, bermuhasabah atas nikmat yang telah kita dapatkan ini, mungkin sejenak kita melihat betapa banyak manusia di muka bumi ini, dan di antara mereka betapa banyak yang Allah berikan karunia Islam. Betapa banyak atau betapa sedikit? Lebih banyak yang kafir, sedikit orang yang Allah berikan keislaman padanya, hidayatul Islam, ya, yang memeluk agama Islam. Negara Islam sama negara kafir banyak mana, ya. Kemudian dari sisi itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa sedikit, ya, kaum muslimin yang dia kaum muslimin Islam, ya, namun betapa sedikitnya yang Allah beri kenikmatan, beri hidayah untuk mengamalkan ajaran Islam. Apa buktinya? Lihat di masjid-masjid kaum muslimin, ya. Betapa banyak penduduk satu kampung, satu desa misalnya. Berapa banyak atau betapa sedikit yang di masjid dibandingkan yang enggak ke masjid, ya kan? Nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Terlebih nikmat yang sedikit itu, ya, hanya orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pilih, ya, mereka, ya, dari yang sedikit itu dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang-orang yang diberi hidayah mengikuti ajaran, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, dari sedikit tambah sedikit lagi, tambah sedikit lagi, ya, subhanallah, nikmat yang begitu besar, ya. Mungkin, ya, satu kampung hanya seorang yang mendapatkan hidayah, ya, mengaji, mengikuti, ya, kajian sunnah, mengikuti hidayah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau satu wilayah kita bisa menyaksikan. Maka ini mengingatkan kepada kita bahwa mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat yang besar, nikmat yang agung, yang butuh perjuangan untuk kita menjaganya. Ya. Tentu dengan tantangan, cobaan, berbagai terpaan cobaan, badai cobaan terus menimpa, menerpa, ya, diuji. Dengan keutamaan yang besar, nikmat yang besar, dengannya pula pasti dan pasti bersama dengan itu akan berbagai macam muncul ujian dan cobaan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ajal menjemput diri kita. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mengingat waktu yang keempat, ya. Yang keempat, jendera sebab, ya, amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa seseorang adalah bersabar, ya. Bersabar atas musibah yang menimpa dirinya dari penyakit, rasa sakit. Di mana datang hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yusakuha illa kaffarallahu biha min khotaya." Disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah musibah menimpa seorang muslim dari rasa lelah, rasa capek, rasa sakit, wala hammin wala hazanin, rasa apa, cemas dan rasa sedih. Itu bagian pula dari ada gangguan, disakiti, wala hammin, dan juga gundah gulana menimpa dirinya. Dan itu pasti menimpa setiap manusia. Kita semua merasakan ditimpa kelelahan, capaian, rasa cemas, rasa sedih, rasa bingung, bimbang, gundah gulana, rasa sakit. Namun ini ilmu, tidaklah itu menimpa kita semuanya tatkala kita bisa bersabar menjaga diri-diri kita, maka itu menjadi sebab akan menjadi penghapus atas kesalahan yang telah kita berbuat. Bahkan kata Nabi SAW, hatta syaukati syakuha, walaupun sampai duri yang menusuk dirinya, illa kafarallahu biha khotoya, kecuali dengannya Allah SWT menghapuskan kesalahan-kesalahan yang ada pada dirinya. Dengan itu semua yang menimpa dirinya menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dirinya, dosa-dosanya, kemaksiatan yang telah dia perbuat. Maka namun itu semuanya diperoleh dengan apa? Dengan kesabaran. Selama seorang bersabar menghadapi musibah yang menimpa dirinya, dia bersabar kesedihan yang menimpa dirinya. Mungkin dia ditimpa kesedihan yang luar biasa, ditinggal oleh keluarganya, orang yang dia cintai, dia sayangi, orang yang begitu dekat dengannya misalnya. Namun tak kala dihadapi dengan kesabaran, itu akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kelima adalah al-wudu, dengan berwudu. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddaa al-'abdul muslim wal mu'min fa ghassala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' aw ma akhiri qatril ma'." Apabila seorang hamba muslim atau mukmin dia berwudu, fa ghassala wajhahu, tatkala dia membasuh muka wajahnya, membasuh mukanya, wajahnya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin, maka akan keluar dari wajahnya setiap kesalahan. Nadhara ilaha bi'ainaihi, dari setiap kesalahan mata yang dia melihat dengannya, dosa, kemaksiatannya diperbuat dengan matanya, dengan sebab dia berwudu membasuh wajahnya, itu akan menjadi sebab keluar seluruh kesalahan yang telah dia perbuat. Mengalma auma akhiri qadril ma, bersamaan tetesan air atau akhir tetesan air dari wudu yang kita kerjakan. Maka sungguh kita merasakan, terlebih yang hidup kesehariannya sering di jalan, subhanallah ya kan, kita hidup di negeri yang subhanallah, untuk menjaga mata ini dari kemaksiatan cukup berat, cukup sulit, ya kan? Subhanallah, betapa banyak aurat-aurat diperlihatkan. Dengan mudahnya manusia jatuh dalam kemaksiatan dengan pandangan matanya. Maka nikmat, mungkin nikmat disyukuri. Mungkin seorang yang dalam kesehariannya bekerja cuma di ladang, dilihat sehari-hari tanaman hijau, sehari-hari melihat cabai, nikmat ya kan? Ya. Sedikit mungkin kemaksiatan yang dia perbuat dengan matanya. Namun sekarang subhanallah, seorang yang sehari-hari di jalan, subhanallah, susah dia menundukkan pandangannya. Di jalan kan konsentrasi ya kan? Allah misalkan di depannya misalnya terlihat Allah misalkan. Ya. Intinya ini menyadarkan diri kita betapa banyak dosa yang kita kerjakan dengan sebab mata kita. Subhanallah. Kita berusaha menjaganya, menundukkannya, subhanallah. Betapa terus digoda oleh syaitan. Maka diniatkan dengan kita berwudu, itu kita niatkan sebagai amalan ibadah yang kita harapkan menjadi penghapus dosa yang kita perbuat dengan dalil ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berwudu mengingat mudah-mudahan ini menjadi penghapus ya dosa yang kita sebabkan dengan mata kita. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ وَتَشَدَّهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ. Demikian pula tatkala seorang membasuh, mencuci kedua tangannya, ya, keluar semua kesalahan yang telah dia perbuat ya dengan tangannya, jadi kesalahan dan dosa bersama tetesan air atau akhir tetesan air ya wudunya. Subhanallah. Sungguh indah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khathiyatin masadha rajulan mal ma au ma akhiri qadril ma hatta yakhrujunakiyan min ad-dunu rawahu Muslim. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Demikian pula apabila dia membasuh kedua kakinya, akan keluar dari keduanya seluruh kesalahan yang dia perbuat. Langkah dari setiap langkah kaki, ya. Langkah kaki yang dia kerjakan untuk berbuat kemaksiatan dosa, ya. Dengan sebab dia berwudu membasuh kedua kakinya, keluar kesalahan yang telah dia perbuat bersamaan mengalirnya tetesan air atau akhir tetesan air wudu yang dia kerjakan. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yakhruja naqiyan, sampai dia keluar dalam keadaan bersih minal dzunub, ya dari dosa. Ya, hadis riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih. Ya. Maka ihwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh nikmat tatkala Allah karuniakan kepada kita berubah kenikmatan, bisa setiap lima waktu yang menjalankan kewajiban kita beribadah. Ya tentunya kita menjalankan ibadah sholat diawali dengan apa? Al-wudu. Maka dengannya kita mengharapkan ya sebagai penghapus dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Itu ya. Yang dengannya mudah-mudahan akan menumbuhkan ya selalu rasa ingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas setiap dosa yang telah kita perbuat. Yang terakhir, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Menyambung sudah wudu, setelahnya adalah as-shalah. Ya kan? Yang terakhirnya adalah as-shalah. Disebutkan dalam hadis kembali riwayat Imam Muslim di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min amrin muslimin tahduru salata maktubah kafaratan lima qablaha min ad-dunub malam yuti kabirah wa dalika tahr kullu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim dia menghadiri yang hadir padanya salat yang wajib, tatkala hadir salat maktubah, salat fardu, ya, datang kumandang azan, ya kan, mengingatkan dia datangnya waktu salat fardu, segera, ya, fayusin wudu, wudu'ahu, dia segera melakukan wudu, memperbagus wudunya, khusyu'an, dan memperbagus khusyuknya, wa ruku'ahu, dan ruku'nya, illa kanat kafaratan, kecuali itu akan menjadi kafarah, penghapus lima qablahu minad dzunub, dari dosa-dosa sebelumnya yang telah dia perbuat. Sungguh indah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mengingatkan kepada kita betapa banyak maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala atas setiap dosa dan kesalahan yang kita perbuat. Di mana Allah Subhanahu wa taala maha rahmah terhadap hambanya. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita kerjakan untuk menghapuskan kesalahan yang telah kita perbuat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim tatkala datang waktu salat fardu, salat yang wajib, kemudian dia segera berwudu, memperbagus wudunya, kemudian bila dia memperbagus salatnya, khusyuknya, dalam salatnya dia khusyuk, rukuknya, illa kanat kafaratan, itu semua akan menjadi kafarah, menghapus dari lima qablaha minad dzunub, dari dosa-dosa dia yang telah lewat. Maka ihwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di kesempatan malam ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Banyak sesungguhnya amalan-amalan yang lain, ya, mungkin kita cukupkan di kesempatan malam hari ini. Ada 6 perkara, ya, sebagai tabungan ilmu yang bermanfaat, sebagai oleh-oleh nanti antum disampaikan keluarganya yang di rumah, temannya, ya kan, menyampaikan sesuatu yang baik, ya. Kita ingat, ya, ada berapa tadi? 6. Yang pertama apa amalannya? At-tauhid. At-tauhid, salamut tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini tidak ada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takwa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengikuti atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan sunnah ajaran jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, ya, bersabar dalam setiap musibah. Entah itu berupa rasa lelah, rasa capek, sakit, ya, sedih, ya, gundah gulana, tapi kalau kita hadapi dengan kesabaran, niscaya akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mengingatkan kepada kita, tatkala kita ditimpa rasa sakit, kita harapkan mudah-mudahan ini menjadi pelebur dosa kesalahan yang telah kita perbuat. Jangan sedih. Alhamdulillah, Allah beri nikmat justru itu. Kita bersyukur. Kenapa? Allah sudah berikan rasa sakit bisa menghapuskan dosa kita, daripada menjadi azab kelak kita di akhirat. Subhanallah. Lebih mudah, lebih ringan yang kita rasakan sakit di dunia daripada azab di akhirat. Kemudian yang kelima, al-wudu, berwudu, ya, dengan wudu yang baik tentunya, yang benar sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, ya, as-shalah, sedang mengerjakan salat yang fardu, ya, salat 5 waktu yang wajib bagi setiap muslim dan mukmin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari di kesempatan malam hari ini menambah pembedaraan ilmu yang bermanfaat bagi kita, menjadi ilmu yang bermanfaat kita di dunia ataupun kelak di akhirat tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun kesalahan dari diri kami dan dari syaitan, dan kami bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang kita berbuat.